jawabul qasam. Ij'al fi'la fi kulli sunnati ma yati jawaban al qasam wa ghayyir ma yalzam. Ndak ya bos. Belum jangan begitu. Jadikanlah fi'il pada setiap kali ini jawab sumpah. Ya didahului sumpah dulu. Perhatikan hukum-hukumnya kemarin. Ilmu dorek yang pertama ya juz jika tolabian, korek inal wajib jika terata telah imma syartiyah, kemudian wajib jika terpenuhi jawab kosam dan terpenuhi tiga syarat, mustad, mustakbal, tidak ada fasil. Nah, dan tidak boleh kalau apa kukida ahaditsu hilang salah satu syarat. Baik, berarti di sini apa hukumnya? Kenapa wajib? Jawab kosam terus. Mustakbal terus. Musbatan. Berarti jawabannya apa? Wallahi Allah ya Pak. La'astahidanna sungguh benar-benar saya akan sejak Tani lah jawab sumpah antum balik sumpah. Wallahi la udah kinu la udah kinu wallahi la udah kinu binun dapat enggak la udah kinu udah kinu diberi nun taukid atau tidak nun taukid. Pertanyaannya dikasih mentokit enggak itu? La udah sinu. Hukumnya apa? Boleh apa enggak dikasih mentokit? Udah sin artinya apa? Merokok. Oh, dukun. Demi Allah, aku tidak akan merokok. Pakai mentokit enggak? Tidak. Kenapa? Asli. Ya. Kan kata kan perintahnya apa toh? Disuruh membuat jawab sumpah dan dirubah yang harus dirubah. Wa ghayyir ma yalzam, rubahlah yang harus dirubah. Kalau yang di atas tadi kan wallahi la astahidanna diberi nun taukid. Ina usul qadim. Nah, yang kedua ini diberi nun taukid atau tidak? Jadi enggak harus yang seperti di sini. Ya, boleh diberi atau tidak atau bagaimana hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Ya, Bupati. Ayo sholat. Mustadan. Mustadan. La ada lanya mustadan. Boleh itu kalau tolap. Ya, larangan, perintah, istifham, tahdzir, awad, amanni, taraji. Boleh diberi nonton enggak? Tapi enggak boleh. Kenapa? Ada mandi. Karena mandian tidak terpenuhi syaratnya. Salis. Salis. Wallahi lana zu runaka. Apa runaka? Lana zu runaka. Gedang. Lana zu runaka. Lana zurannaka gadan. Artinya? Demi Allah, kami akan menziarahimu. Benar-benar atau sungguh? Benar-benar menziarahimu. Akan menziarahimu besok. Terus, di sini terpenuhi syaratnya ya. Syarat sumpah, musbat, tidak ada fasil. Apa lagi? Mustaqbal. Rabi. Wallahi aqrabunna. Sambung dengan nun taukid itu hukumnya mabni. Diberi lam. Wallahi la aqrabunna. Wa'nya kalau bertemu nun taukid itu jadi mabni halal. Fathi. Akrohana juga. Bentar ya. Wallahi la akrohana tujuh bil wallahi akrahanna hari hayat terhul apa? Tanah bus. Memanggil penanjurkan juga. Gelar-gelar yang buruk. Wallahi la'akrahanna at-tanabuza bil-alqaw. Terpenuhi syaratnya. Khamis. Wallahi la'alimanna ahla baladi al-lughah al-arabiyyah ba'da al-tahakkum Demi Allah, aku akan benar-benar mengajari penduduk anak ketiga ke bahasa Arab setelah lulus. Ini terpenuhi syaratnya ya, wajib. Terus. Wallahi sawfa yanhaka kitaban fiyah. Wallahi sawfa la'utiyanna. Lamnya di fi'il, jangan di fi'il. Wallahi sawfa la'utiyanna. Ka. Ka. Kitaban fiyah. Demi Allah, kelak aku tidak akan. Kok tidak lahnya itu bukanlah panjang, bukan nafi, lahnya dalam taukid. Demi Allah, kelak aku akan sungguh, sungguh-sungguh, benar-benar. Benar-benar sungguh-sungguh akan memberikanmu sebuah kitab yang berharga. Nah. Tabir. Wallahi la'azunanna sawaban. Allah, aku menyangkanya benar. Semua aku menyangkanya benar. Nah. Amin. Kenapa? Mati, mantian. Saya ngakra al-awwalu. Al-awwalu. Wallahi la'ajtahidanna minal usbu'il qadim. Wallahi la'ajtahidanna minal usbu'il qadim. Wa'athani. Athani. Wallahi la'udahhinu. Wallahi la'udahhinu. Al-thalith. Al-thalith. Wallahi lanazurannaka gadan. Wallahi la'nazurannaka gadan. Al-rabi. Al-rabi. Wallahi la'akrahannat tanabuza bil alqabi. Wallahi la'akrahannat tanabuza bil alqabi. Khamis. Wallahi la'u'allimanna ahla baladi lughata al-arabiyata ba'da taharruji. Wallahi sadis. Sadis. Wallahi sawfa la'utiyannaka kitaban mufidan. Wallahi sawfa la'utiyannaka kitaban mufidan. Sadis. Sadis. Wallahi la'adunannahu sawaban. Wallahi la'adunannahu sawaban. Al-thamin. Al-thamin. Wallahi la yaghfiru Allahu syirka. Wallahi la yaghfiru Allahu syirka. Ar-rabi, ikra. Ar-rabi. Amin rabi. Majid. Ada. Ar-rabi. Sudah, yang itu berapa? Sadis. Enam. Enam. Sadis. Sadis itu. Upin. Ismun. Oh, kalau sebelumnya enggak ada. Kalau di sini ada hati mudhari al-mudhari wal amra min al-af'al al-atiyah. Oh, setelahnya. Ayo. Sudah sekarang tak amal. Amal lagi. Enggak ada nama. Ufin, baik kira ufin. Ufin ismu fi'lin mudhari. Ismu fi'lin mudhari'un bi makna atazajjal. Nah, uf itu adalah isim fi'il mudhari' bermakna atazajjar. Aku bosan. Isim fi'il sebagaimana telah kita pelajari ada isim fi'il madi, ada isim fi'il amr, ada isim fi'il mudhari'. Isim fi'il madi contohnya apa? Hayhata, hayhata. Bermakna wa'uda, jauh. Isim fi'il amr namanya soh, gimana? Usgut. Mah bermakna mengkafir, tahan. Alba ikro ya, Mbak Isan. Hatil mudhari'a wal amra. Oh, di situ bal ahya'an enggak ada? Oh, ya. Sekarang lagi, oh beda sunahnya. Bolak-balik, bingung kan. Kalau punya saya, ini setelah bal ahya'an. Al-Fatihah. Hatil mudhari'a wal amra minal af'alil atiyati. Datangkanlah fi'il mudhari' dan fi'il amr dari fi'il berikut ini. Nah, nasyara. Nasyara yang suruh unsur. Artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong. Itu nasyara. Telah. Nasyara yang suruh nasran. Soro itu menyebabkan dia seorang laki-laki telah menyebarkan. Baik. Haroba. Mudhari'nya yuhari. Amarnya hari. Sen. Artinya perang. Perang. Terus. Dia adalah jadi. Ya. Cepat. Terus. Mago yabli ibli. Artinya mencari. Naharo. Mana naharo yang biru? Langsung lihat di mana? Di kamu siapa itu? Naharo yang biru, salah. Naharo yang huru, dari mana antum bisa mengetahui itu yang huru mudhari'nya? Antum punya hujah apa? Ayat mungkin apa? Allah alam. Makanya indah ya Pak Sofia. Adilnya apa? Kok tahu ini yang haru? Karena yang hiru salah, yang huru salah. Oh, tinggal satu. Saya gak nyalahkan, saya cuma tanya adilnya apa. Pak Sofia, yang haru adilnya apa? Pernah dengar? Oh, dalilnya pernah dengar. Antum? Iya, dalilnya. Dalil ya, butuh dalil. Enggak ya? Apa, Isa? Haro. Osman? Oh, ayo beda. Itu tuh enak tuh. Anharun. Kita lagi ini di el itu isim. Osman. Bayan. Latan haruma. Ya ayat ini. Walatakulahuma ufin. Walatan har. Ah, berarti nahara yang haru. Kalau ya naharo yang hiru, la tanhir. Kalau naharo yang huru, la tanhur. Gitu. Dalilnya tadi ayat ini. Wala tanhar huma. Apa artinya naharo? Apa musanna? Membentak. Wala tanharuma. Wakullahuma. Wala takullahuma ufin. Wala tanharuma. Wasarifuma fid dunya. Imma ya baluwanna indaka al-kibar ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Nasara yansurun nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun nusira yunsar. Iqra wahid ithnain thalatha. Nasara yansurun nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun nusira yunsar. Haraba. Tadi siapa tadi? Andum. Haraba yuharibu. Oh, fa wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun hu ila yufa'alun. Ya, masukkan. Wong harap bakal nanya harus generi kawah belok-belok orang goreteng ijan. Apa tadi wazannya? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan muharabatan hiraban hiraban muharibun muha. Anu buka apa? Fa'ala bukan? Oh ya fa'ala. Bagaimana wajib ngedek kitab pasir wajib bingung ya. Orang sudah ketemu fa'ala tapi tak tes ngomong bingung dia. Bosman, fa'ala coba wazannya dulu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Fi'alan. Mufa'ilun. Mufa'alun. Fa'il. Ila sama-sama ya fa'ala yufa'ilu ini padanan tasbihnya. Coba buka halaman berapa ini Mas, tekan atur merah Lampung. Fa'ala itu selasi masjid halaman 70. Halaman 70. Dia 1. Kita ketemu semuanya. 10 Usman. Lep. Usman Muhtarom. Nah, baca. Kanjan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila mufa'alun. Rawahid istain talada. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'la mufa'alun. Masukkan haroba. Haroba yuharibu muharobatan wa hiroban wahiraban muharibun muharabun harib la tuharib muharabun muharabun hurila yuharabu muharabatan artinya satu selalu memerangi. Harib. Perangilah. Perangilah. Horiba. Dia seorang laki-laki sedang apakan? Majhul. Diperangi. Hari malam. Bosman. Ya. Haroba, haroba, harobu, haroba, haroba, harobna, harobda, harobtuma, harobtuna, harobtum, harobti, harobtuma, harobtuna, harobtu, harobna. Oh. Haroba, haroba, harobu, harobat, harobata, harobna, harobta, harobtuma, harobtum, harobti, harobtuma, harobtuna, harobtu. Harobu. Mereka dari laki-laki dan telah memerangi. Aku telah memerangi kalian banyak laki-laki. Haraftukum. Kalian banyak laki-laki telah memerangi mereka banyak laki-laki. Kalian banyak laki-laki telah memerangi mereka banyak laki-laki. Iya. Benar, harap dong sudah, benar. Mereka. Iya. Pak iya barang kenapa? Harap tunggu. Pak dua ya. Pak dua. Karena harus kasih bau isba itu. Harap tumuhum. Ada wawunya, wau isba namanya. Harap tumuhum. Sa'altumuhu. Nah, ada wawunya. Jadi enggak waku. Haroktumhum. Kayak gimana gitu dengarnya. Mudhari apa harangan? Yuharibu. Yuharibu. Yuharibani. Yuharibuna. Yuharibu. Yuharibani. Yuharibna. Yuharibu. Yuharibani. Yuharibuna. Yuharibina. Yuharibani. Yuharibu, yuharibu, yuharibu. Sahih, saya yuharibu, yuharibani, yuharibuna. Yuharibu, yuharibani, yuharibna. Yuharibu, yuharibani, yuharibuna. Yuharibina, yuharibani, yuharibna. Yuharibu, yuharibu. Yuharibu. Tuharibunahum. Ya. Kamu seorang perempuan sedang memerangi mereka banyak perempuan. Nah, hunna. Kita masuk ke satu lagi ya, fil amr berarti ya, fil amr. Indah ya, belum sana, fil amr. Fil amrnya haroba apa? Harib. Ya, sorry. Hariba, haribu, haribi, hariba, haribna. Bro. Harib, hariba, haribu, haribi, hariba, haribna. Haribu. Kalian. Perangilah kalian banyak. Lagi-lagi. Haribi. Perangilah kamu seorang wanita. Baik, kita berpindah ke fiil yang berikutnya masih dengan wazan yang sama. Ja adalah hendak ya Bapak Sofia. Sore. Ja adalah kau. Jadala yujadilu mujadalatan wajidalan wajidalan mujadilun mujadalun jadilla tujadil mujadalun mujadalun judila judala mujadalatan mujadalah la tujadil yujadilu. Dia seorang laki-laki telah didebat. Judila. Nanti maklum, wahid isnin salasa. Jadala, jadala, jadalu, jadalat, jadalata, jadalnya, jadalta, jadaltum, jadaltum, jadalti, jadaltum, jadaltunna, jadaltum, jadaltum. Mubarak maklum, wahid isnin salasa. Yujadilu, yujadilani, yujadiluna, yujadilu, yujadilani, yujadilna, yujadilu, yujadilani, yujadiluna, yujadilina, yujadilani, yujadilna, yujadilu, yujadilu. Amar, wahid, isnin, salasa. Jadil, jadilan, jadilu, jadili, jadilan, jadilna. Baik, seringnya bago. Kita serif. Apa? Ajam. Bagha yabghi baghyan. Bagha yabghi baghyan. Baghin. Baghin. La. Mabghiyun. Mabghiyun. La tabghi. Ibghi la tabghi. Mubghi. Mabghan. Mabghan. Mabghan. Mabghan. Mabghan. Buya. Yubago, yubago. Wahid isnin salasa. Bago yabghi baghyan baghin mabghiyun ibghi la tabghi mabghan mabghan mibghan buhiya yubago. Yubago masyur. Naharo yanharu naharon. Naharon. Nahirun. Manhurun. Tidak ya mana? Nahara yanharu nahran. Nahran. Nahran. Manhirun. Nahirun. Nahirun. Manhirun. Manhurun. Manhurun. Unhur. Inhar. Inhar. La tanhar. Manharun. Manharun. Minharun. Unhiro. Nuhiro. Nuhiro. Nuhiro yunharu. Baik. Berikutnya. Bal ahya'un. Kroya Pak Lukman. Ada enggak? Masuk. Kamu kenapa? Belok meneh. Andung? Iya. Belok ahya. Belok ahya. Ya, iya itu. Kamu kenapa ya belok ahya? Hati apa? Hati jemaah. Ada berapa nusrah apa ini? Yang terbaru, fotokopi yang terbaru itu. Fotokopi yang terbaru. Masternya lawak. Ketuae. Oh, berapa itu? Ini berapa? Dalam. Aku saya buat tanggal 19. Entah. Jangan rengan tu. Mas 10 nanti mahu tambah. Paling lama itu. Sudah revisi berapa kali tu? Hey, aja. Ikro. Bal ahyaun. Hey. Ikro. Wa tufidu al-idrab wa al-idrabu imma Sitali Yun. Sitali Yun kama fi hadhihi al-ayat. Ayat. Wa imma Sitali Yun kama fi Bantuk siruna al-hayat dunia. Baik, bal ahya'un yang maksudnya adalah bal hum ahya'un, bahkan mereka apa hidup. Ayat sebelumnya apa? Ayatnya apa ya Khanabul Hukman? Tentang orang yang jihad ya. La tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatan bal ahya'un. Jangan engkau sekali-kali menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Bal ahya'un ini bal hum ahya'un. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rezeki. Bal ahya'un itu takdirnya ada dhamirnya bal hum ahya'un. Apabila datang bal sebelum jumlah, maka dia adalah huruf ibtida, huruf permulaan. Selain huruf permulaan, bal ada huruf apa lagi? Lukman. Bal huruf apa lagi selain huruf permulaan? Jawab kosong. Huruf apa, Lukman? Huruf idrob. Tapi huruf apa dia, mas? Huruf apa? Huruf apa, Usman? Huruf apa, Rehan? Huruf atof. Huruf atof. Kalau di antara tentunya dua kalimat. Tapi kalau di awal kalimat, namanya huruf ibtidak. Huruf permulaan. Waktu fidul idrob. Memberikan faedah idrob. Idrob itu apa? Idrob adalah idrob itu terbagi dua ya di sini ya. Idrob apa? Ibtali dan intiqali. Nah, idrob ibtali itu membatalkan. Memalingkan dengan membatalkan. Apa itu idrob ibtali? Bahwa al-udul an maudu'in ila maudu'in ma'a ibtali hukmil maudu'il awwal. Berpaling dari satu materi ke materi yang lainnya dengan membatalkan materi yang pertama. Nah, yang pertama dalam ayat ini apa? Mengira mati orang-orang yang meninggal di dalam jihad itu. Ya, bal ahya'un, dibatalkan yang pertama tadi, persangkaan itu mati, bahkan mereka apa? Hidup. Itu namanya apa? Ibtali. Idrob ibtali. Adapun idrob intiqali, idrob berpindah. Seperti dalam ayat dulu yang ibtali. Wa qalu ta'khadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman telah menjadikan anak-anak. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini para malaikat, bukan anak-anak. Dipahami ya? Membatalkan yang pertama. Prasangka kalau itu mati dibatalkan dengan selanjutnya bal ahya'un. Menyangka bahwa malaikat adalah anak-anak Allah dibatalkan dengan bal hum. Ini bal ibadun mukramu. Adapun idrob intiqali dal intiqal ila maudu'in akhar bila iqal hukmil awwal. Berpindah saja tanpa membatalkan hukum yang pertama. Berpindah dari satu materi ke materi yang lain tanpa membatalkan hukum yang pertama tadi. Contohnya, bal tu'siruna al-hayata dunya. Qad aflaha tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya. Nah, tanpa membatalkan sebelumnya. Contoh yang lainnya apa? Waladaina kitabun yantiku bilhaq wa hum la yuzlamun bal qulubuhum fi ghamratin. Sama membatalkan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu idrak intiqali. Tuksiru mengedepankan, mendahulukan. Lebih mengedepankan isar kehidupan dunia. Ya, ayat sebelumnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla, bal tuksiruna hayata dunia, itu tidak membatalkan yang sebelumnya. Berpindah. Ya tadi ada di sini di awal. Nah, di percakapan surat Ali Imran ayat 169. Ali Imran 169. Wallahu a'lam bissawab. Ataupun sorofnya tadi kita. Kalau yang kemarin kita belajar atok-atok. Ya beda. Menjadikan sebelumnya hukmil maskut. Itu kalau huruf atof. Ini kalau huruf tidak ini. Idrob. Iftali dan intikam. Baik. Next time. Mencari. Ya, bisa. Iya. Hurufnya tidak ibal masuk ke jumlah. Kalau yang huruf ataf kan masuknya ke mufrad. Ma ja'a Zaidun bal amrun.